بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أعزكم الله بالإسلام، segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih terus mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini ada nikmat sehat, alhamdulillah. Kita semua sehat di sini, ikhwan. Alhamdulillah. Dan sebelumnya nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung jumlahnya. Itu semua patut untuk kita syukuri. Dan di antara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Baik ikhwan dan akhwat fillah azakumullah, malam ini seperti yang dijelaskan Ihsan di awal pembicaraan tadi berkaitan dengan batas akhir kita telah selesaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu kita sampai di penjelasan ad-dhamair al-munfasilah. Ad-dhamair al-munfasilah yang ada pada halaman 91 untuk cetakan baru. Ada pun cetakan lama ada pada halaman berapa ya, kan? 96. Al-kalimatul jadidah sudah kita bahas. Al-kalimatul jadidah. Halas. Halas. Baik, sebelum kita masuk ke Ad-Dhamairul Munfasilah, kita sedikit murajaah ya ikhwan, murajaah Ad-Darsul Khamisa Asyar. Kita baca sekali lagi dialognya. Kita minta beberapa ikhwan di studio untuk membaca. Satu menjadi Al-Fatayat, yang lainnya menjadi Zainab. Nah, fadhal ya ikhwan, man yaqra' awalan? Ana. Baik, anta Zainab Al-Fatayat tahdiri. Al-Fatayat. Zainab, man yaqra' Zainab? Naam. Anta ya Ihsan, anta Zainab. Fadhal, anta Al-Fatayat. Wa anta ya akhi, anta Zainab. Taib. Fadhal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ نحن بنات الشيخ عباس. سكلاجي أخ. نحن بنات الشيخ عباس. بنات الشيخ. سكلاجي. نحن بنات الشيخ عباس. نعم. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكن أستاذتي، كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ نحن في مدرسة المتوسطة. نحن في Nahnu fil madrasatil mutawasitah. Nah, mantas. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Adhahabatunna ila madrasatil yawm? Naam, zahabna wa raja'na. Mantas. Ahsantum ya ikhwan, masyaallah. Barakallahu fikum. Tayyib ya ikhwan, alan nadkhul fi al-kalam haula ad-dhamair al-munfasilah. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai ad-dhamair al-munfasilah. Ad-dhamair hadha jama', ad-dhamairu ismu jama'in, kata benda yang bentuknya jama' atau mufrad atau tunggal ya ikhwan. Jama'. Ad-dhamair jama' daripada ad-dhamir. Ad-dhamir. Ma makna ad-dhamir ya ikhwan? Ma makna ad-dhamir? Kata ganti. Ismun mabniyun yadullu ala al-mutakallim aw al-mukhatab aw al-ghaib. Kata ganti atau kata benda yang menunjukkan al-mutakallim, orang yang pertama, kemudian al-mukhatab, orang kedua, kemudian al-ghaib, orang yang ketiga. Jadi dari definisi kata ganti ini, maka dapat kita ketahui bahwasanya kata ganti itu ada tiga macam. Ada berapa ikhwan? Tiga macam. Yang pertama, kata ganti untuk orang yang pertama, atau kita sebut dengan ad-dhamir lil mutakallim, untuk orang yang berbicara, orang pertama. Lalu yang kedua, kata ganti untuk orang kedua, atau kita kenal dengan istilah ad-dhamir lil mukhatab, untuk orang kedua. Lalu yang ketiga, kata ganti lil ghaib, untuk orang ketiga. Baik, kita lihat di sini ikhwan. Ada huwa, lalu ada hum, lalu hiya, lalu hunna. Ada huwa, hum, hiya, hunna. Keempat kata ganti ini merupakan kata ganti untuk orang keberapa ya, Fon? Tiga itu. Orang ketiga, lil ghaib. Antum ma'i ya, Fon? Nah. Huwa, hum, hiya, hunna, hadhihi dhamair lil ghaib. Ini yang kita sebutkan tadi ada empat, adalah kata ganti untuk orang ketiga. Ma mana huwa? Dia. Dia. Tapi di sini untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Untuk laki-laki. Huwa, misalnya huwa di sini talibun. Dia talibun, mana talibun ikhwan? Murid. Murid. Dia seorang murid atau dia seorang pelajar. Huwa. Lalu ada hum. Hum tullabun. Hum tullabun. Mana hum ya ikhwan? Mereka. Ini masih kata ganti orang ketiga. Tapi di sini jamak. Mereka. Mereka laki-laki. Hum di sini mereka untuk laki-laki. Di sini sebutkan contohnya hum tullabun. Lihat ya ikhwan, kalimat yang tadinya awalnya talibun menjadi tullabun. Menjadi tullabun. Apa sebabnya? Jamak. Mengikuti dhamir. Ah, karena dhamirnya berubah menjadi dhamir jamak hum. Maka talibnya dirubah menjadi atau diganti dengan jamak menjadi tullabun. Hum tullabun. Tidak tepat kalau antum bilang hum talibun. Tidak tepat kalau antum bilang hum talibun. Yang benar adalah hum tullabun. Kemudian di sini ada hiya. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Hiya di sini maknanya sama seperti huwa. Dan sama-sama ini juga termasuk dalam kategori kata ganti untuk orang ketiga. Tapi apa bedanya antara huwa dan hiya di sini, ikhwan? Hiya untuk mu'annas, untuk perempuan. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Hiya talibatun. Jadi jangan terbalik. Jadi jangan huwa talibatun misalnya. La. Atau hiya Talibun. La, hada khata'un kabir. Ini kesalahan yang tidak patut. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lalu ada hunna. Ada? Hunna. Ma mana hunna ya kawan? Hunna di sini sama artinya dengan hum. Hunna artinya sama dengan hum. Mereka. Tapi apa bedanya? Kalau hum. Naam, hunna untuk muannas, adapun hum untuk muzakkar. Kedua-duanya sama kata ganti orang ketiga. Sama-sama maknanya mereka untuk jamak. Akan tapi bedanya adalah kalau hum untuk laki-laki, hunna untuk perempuan. Ini kata ganti untuk orang keberapa? Ketiga. Orang ketiga. Lalu kita kenal dengan istilah abdomir, abdomair li lil-ghaib. Ya, ma mana ghaib ya kawan? Ma mana ghaib? Yang tidak hadir di depan kita, yang tidak hadir. Jadi orang kita membicarakan orang yang tidak hadir, orang ketiga. Nah, jadi ada berapa ya kawan yang disebutkan di sini? Abdomair lil-ghaib. Ada? Ada empat. Yang pertama? Huwa. Yang kedua? Hiya. Afan hum, sahih. Yang ketiga? Hiya. Yang keempat? Hunna. Nah, huwa dan hum untuk muzakkar, untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan adalah kita gunakan? Hiya dan hunna. Hiya dan hunna. Apa beda antara huwa dan hum ya kawan? Kedua-duanya sama untuk laki-laki. Huwa dan hum sama untuk laki-laki. Tapi apa bedanya antara huwa dan hum? Huwa mufrad. Huwa untuk mufrad, untuk tunggal. Hum untuk jamaah. Untuk jamaah. Santum ya kawan. Adapun hiya dan hunna sama-sama untuk perempuan, sama-sama kata ganti orang ketiga. Tapi apa bedanya antara hiya dan hunna? Hiya mufrad. Hiya mufrad, hunna jamaah. Santum, masya Allah. Taib, hadihi dhamair li al-ghaib. Al-an, al-dhamair li liman? Lil-mukhatab. Al-dhamair li lil-mukhatab. Al-mukhatab. Kata ganti untuk orang kedua. Al-mukhatab artinya orang yang kita ajak bicara. Yang kita ajak bicara, yang kita tujukan pembicaraan kita. Di sini sebutkan ada empat juga di sini. Ada anta, lalu ada antum, lalu anti, anti, lalu antunna. Anta, antum, anti, antunna. Ini semua kata ganti untuk orang ke satu. Betul ya kawan? Sah. Untuk orang pertama. La ya, antum lai samai. Antum lai samai. Ya kawan, anda lihat antum malam ini tidak mendengarkan. Ya kawan, serius. Anda bilang tadi anti, anta, antum, antuna adalah kata ganti untuk orang pertama. Sahih? Sahih. Ya, antum lai samai ya kawan. Jasadukum huna wa ukulukum fil bait. Ya kawan, anda nuridu jasad wal ukul ma'an. Tabi wa ma'ikhwan, tabi wa, ikuti, jangan lamun ikhwan. InsyaAllah. Makan malam nanti insyaAllah setelah ini. Taib. Anda ulang sekali lagi. Di sini ada kata ganti untuk orang ke? Tiga. Kedua. Yang ketiga sudah kita lewati. Ada anta, ada antum, ada anti, ada antun. Nah, ini semua kata ganti untuk orang ke? Kedua. Anta, kita lihat anta talibun. Lihat penggunaan anta di sini. Anta talibun. Mana anta sebelumnya? Mana anta? Kamu. Anda. Kamu, anda, ente, anta. Engkau. Apa lagi? Anta talibun. Engkau, kamu, anda, talibun seorang pelajar. Anda, kamu seorang pelajar. Antum, mana antum? Kalian. Ah. Antum tullabun. Lihat, karena di sini jamak antum kalian, maka isim setelahnya adalah isim jamak juga, tullabun. Artinya kalian. Kemudian ada anti di sini. Anti talibatun. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Untuk perempuan. Anti talibatun. Anta dan anti sama, di mana letak kesamaannya anta dan anti? Kedua-duanya sama-sama untuk orang ke kedua. Kemudian persamaan kedua sama-sama untuk mufrad, untuk tunggal. Akan tapi perbedaannya adalah muzakkar dan muannas. Anta untuk muzakkar, anti untuk muannas. Kemudian ada antum tullabun, kemudian antunna talibatun. Antunna talibatun. Antum dengan antunna sama. Sama-sama untuk orang ke kedua. Kedua. Kemudian kesamaan yang kedua? Sama-sama untuk jamak. Sama-sama untuk jamak. Bedanya adalah antum. Antum untuk muzakkar, antunna untuk perempuan. Muannas untuk perempuan. Nah, santun. Idzan kam ad-dhamair al-munfasilah li al-mukhatab huna ikhwan? Kam? Ada berapa di sini? Ada 4. Yang pertama? Anta. Anta. Yang kedua? Antum. Antum. Yang ketiga? Anti. Anti. Yang keempat? Antum. Santum ya akhwan. Barakallahu fiik. Terakhir. Sudah kita bahas kata ganti untuk orang kedua. Sudah kita bahas juga kata ganti untuk orang ketiga. Berarti yang mana yang belum? Pertama. Kata ganti orang yang pertama. Pertama. Di sini sebutkan ada 4 juga. Tapi 4 contoh, tapi yang pasti ada yang penting ada dua. Ana dan nahnu. Dan keistimewaan ana dan nahnu ini ikhwan, sama-sama bisa dipergunakan untuk jamak. Afwan, sama-sama bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Ana talibun. Lalu contoh lain, ana talibatun. Lihat ana di sini, masya Allah ternyata bisa dipakai untuk muzakkar, bisa dipakai juga untuk muannas. Kemudian juga nahnu tullabun dan nahnu talibatun, sama-sama untuk muzakkar dan muannas, sama-sama jamak dan sama-sama dipergunakan untuk muzakkar dan muannas. Ini ad-dhamair al-munfasilah li al-mutakallim. Ad-dhamair li al-mutakallim, kata ganti untuk orang pertama. Tapi ada berapa kalau begitu ya Khan? Berapa kata ganti yang disebutkan di sini? Dua. Ada berapa jumlah totalnya? Dua. Jumlah total seluruhnya? Asyara. Ada asyara? Asyara. Tapi yang pertama untuk kata ganti orang ketiga? Huwa. Lalu? Hum. Hiya. Hunna. Arba'ah. Sudah 4. Yang kelima? Anta. Antum. Antum. Anti. Anti. Antunna. Sudah berapa? 8. 8. Yang 9? Ana. Yang 10? Nahnu. Sebagai kesimpulan, tolong dijelaskan akhirat. Ada berapa ad-dhamair al-munfasilah yang disebutkan di sini, akhi? Ada 3. Ad-dhamair al-munfasilah. Yang disebut, totalnya ada berapa? Ada 10. Lalu ada 10 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kata ganti untuk lil ghaib untuk orang ke 3. Terus lil mutakallim. Kemudian yang terakhir lil mukhatab. Lil ghaib untuk orang ketiga, lil mukhatab untuk orang kedua, yang ketiga yang terakhir lil mutakallim untuk orang yang pertama. Ya, akhi, tolong sebutkan ad-dhamair anta ya akhi, mas buka anak situ. Hah? Misbah? Khair, san. Ismuhu khair. Khair. Masya Allah. Anta khairun insya Allah. Tolong sebutkan akhi, udhkur lana ad-dhamair li al-ghaib al-madhkura huna. Huwa. Naam. Hum. Ya. Naam. Wahunna. Masyaallah barakallahu fikum. Hal tastati an tu'tina mithalan? Antum bisa kasih contoh untuk keempat-empatnya? Nah, silakan boleh. Wa talibun. Hum tullabun. Hum tullabun. Ya talibatun. Hiya talibatun. Naam. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Mumtaz. Ahsanta. Anta ya akhi. Siapa yang bisa kita berikan soal anta ya. Tolong sebutkan ad-dhamair li al-mukhatab untuk orang kedua. Anta. Naam. Antum. Naam. Anti. Wa antunna. Ahsant. Tadrib lana mithalan. Antum berikan contoh. Antum bisa sebutkan di sini atau bisa dari contoh yang lain. Anta tabibun. Anta tabibun. Mumtaz. Antum attiba'u. Antum attiba'u. Antum attiba'u. Naam. Anti tabibatun. Tabibatun sahih. Antunna. Antunna. Apa jamak dari tabibatun? Tabibatun. Nah, baik, mungkin tabibatun atau atibaun aidan mungkin li al muannats. Baik, ahsanta ya akhi, barakallahu fik. Baik, terakhir anda jadi uzkur lana ad-dhamair lil mutakallim. Antum sebutkan kata ganti untuk orang yang pertama. Ada berapa yang disebutkan di sini? Isnan. Isnan. Yang pertama? Ana wa nahnu. Ana, yang kedua? Nahnu. Nah, taib. Ta'ati lana bimithal. Ana muslimun. Masya Allah. Muslimun atau muslimun? Muslimun. Muslimun. Hakata? Muslimun. Taib. Nahnu muslimuna. Nah, Masya Allah. Nahnu muslimuna. Kalau Nabi bilang, ana muslimatun. Boleh tidak, akhi? Boleh kalau tinggal orang perempuan. Nah, boleh. Karena kalimat ana seperti yang disebutkan tadi bisa dipergunakan untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Perempuan. Begitu pula nahnu dan nahnu bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Apa bedanya antara ana dan nahnu, ya, Khan? Ana untuk mufrad, untuk tunggal, nahnu untuk jamak. Baik, ya, Khan. Kita baca sama-sama, ya, Khan. Kita baca sama-sama. Istami' thumma karir. Ad-dhamairul munfasilah. Ad-dhamairul munfasilah. Di sini ada dua bagian, ada lil mufrad. Hayya, lil mufrad, lil mufrad, lil jamak. Lil jamak. Kita mulai dari yang lil mufrad. Huwa talibun. Huwa talibun. Terus kita ke bawah. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Anta talibun. Anta talibun. Anti talibatun. Anti talibatun. Ana talibun. Ana talibun. Ana talibatun. Ana talibatun. Baik. Sekarang lil jamak. Hum tullabun. Hum tullabun. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Antum tullabun. Antum tullabun. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Baik, ada satu yang belum sempat kita jelaskan. Al-munfasilah. Mana al-munfasilah? Al-munfasilah artinya yang terpisah. Maksudnya yang berdiri sendiri. Al-munfasilah artinya yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri. Dia tidak bersambung dengan kata benda misalnya. Tidak diletakkan di belakang setelah kata benda. Tidak. Ini kata benda yang kata ganti yang al-munfasilah yang berdiri sendiri. Baik. La'alla naftahal majal li qira'ah hadha. Baik, bagi para pendengar, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif di line telepon 021-823-6543. Dan naik kembali di 021-823-6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dari siapa, Pak Diman? Di Supangat, di jalan ini lagi. Kepa haru, Pak Supangat? Alhamdulillah. Masya Allah. Sedang di kendaraan, Pak, sepertinya? Iya. Masya Allah. Melalui, melihat ini sepertinya, Pak, mendengarkan ya? Atau betul, melalui... betul. Masya Allah. Iya. Pak Supangat, tolong dibaca, Pak. Bawa bukunya nggak, Pak, di jalan, Pak? Nggak, saya lagi bawa kendaraan. Saya pelatas, kalau begitu, Bapak, ikuti apa yang saya bacakan. Siapa? Paham, insyaallah. Baik. Huwa talibun. Huwa talibun. Nah, hum tullabun. Hum tullabun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Sekali lagi, Pak, semangat. Talibatun. Talibatun. Talibatun. Talibatun. Baik. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Taib. Apa yang kita baca tadi, Pak? Pak Semangat. Kata ganti ketiga. Kata ganti orang ke? Orang ketiga. Masya Allah. Taib. Sekarang kita masuk yang kata ganti yang kedua. Anta talibun. Anta talibun. Nah. Antum tullabun. Antum tullabun. Tullabun. Antum tullabun. Nah. Anti talibatun. Anti talibatun. Sekali lagi, Pak, semangat. Talibatun. Anti talibatun. Banyak tidak panjang? Talibatun. Talibatun. Baik, labas. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Baik. Ini barusan tadi kita baca kata ganti orang keberapa, Pak? Kedua. Orang kedua. Sekarang orang yang pertama. Ana talibun. Ana talibun. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Baik. Ana talibatun. Ana talibatun. Ana tidak ditahan, Pak. Ana. Ana talibatun. Naam. Nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran, Pak. Semangat. Jazakallahu khair. Saya mau tanya, Ustaz. Ya. Untuk kata ganti ketiga. Itu yang hum kan untuk laki-laki. Iya. Terus huna kan untuk wanita. Iya. Iya, untuk jamak. Jamaknya. Heeh. Kebetulan sekarang yang jamaknya mamanya laki-laki dan perempuan itu sebutannya apa? Huna atau humnya yang di... Jika bercampur laki-laki dan perempuan, maka lebih diutamakan laki-laki. Maka kita gunakan hum. Maka kita gunakan hum. Nah. Jadi kalau yang ini katakan ketika mereka perempuan dan laki-laki, kita ambil hum. Kita ambil hum. Nah, hum. Baik. Terima kasih, Ustaz. Baik, jazakumullah. Iya, jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak, semangat, hati-hati di jalan ya, dan semoga selamat sampai tujuan. Baik, kita bagi kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 021-823-6543. Anda bisa berinteraktif di line telepon, dan pelajaran yang kita bahas masih bab terakhir ya, dari pelajaran yang ke-15. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dengan siapa kamu, di mana? Namo Ahsan, kaya bahalo ke? Alhamdulillah. Silakan Umu Isan dibaca Ad-Dhamairul Munfasilah. Huwa talibun. Naam. Iya talibatun. Anta talibun. Naam. Anti talibatun. Ana talibun. Naam. Ana talibatun. Kumtullabun. Kunna talibatun. Antum tullabun. Naam. Antunna talibatun. Naam. Nahnu tullabun. Nahnu talibatun. Naam. Baik, Umu Ahsan, sebentar. Ya. Tadi Anda sebutkan ada di sini ada tiga jenis kata ganti. Tolong disebutkan tiga jenis tadi. Yang pertama? Huwa. Huwa. Entah. Huwa ini masuk ke kata ganti apa ini, Umu? Kata ganti ghaib. Kata ganti al-ghaib artinya kata ganti untuk orang yang keberapa? Orang yang ketiga. Orang yang ketiga. Nah, mari yang kedua. Kata ganti untuk orang ke? Anta, kedua. Kedua. Nah. Selain huwa untuk orang ketiga, ada lagi yang lain? Oh, orang kedua. Orang ketiga. Selain orang huwa, ketiga. Ada lagi yang lain? Hiya. Ada hiya. Hiya, kalau jamaknya hum dan... Hunna. Hum hunna, tayy mumtaz. Orang yang kedua? Orang yang selalu kedua. Sebutkan. Anta. Naam. Antuna. Naam. Naam, suaranya terputus-putus semua, Hasan. Naam. Tayyib, syukran Umu Ahsan. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon bagi para pendengar Roja di mana saja berada, dan bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Dan mungkin ada penjelasannya sampai kita menunggu telepon. Tayyib, sebenarnya ada kata ganti yang belum disebutkan di sini. Ada kata ganti yang belum disebutkan. Itu kata ganti untuk orang ke tiga. Untuk orang ketiga dan untuk orang ke dua yang diperuntukkan untuk dua orang. Kalau tadi huwa untuk satu orang tunggal, lalu hum untuk jamak, maka di tengah-tengahnya ada untuk dua orang, yaitu huma. Huma. Dan huma ini bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Huma, mereka berdua laki-laki atau mereka berdua perempuan. Lalu untuk orang kedua juga ada kata ganti yang diperuntukkan untuk dua orang, yaitu antuma. Antuma, dan antuma ini bisa dipakai untuk laki-laki dan bisa dipakai untuk perempuan. Antuma misalnya, antuma talibani. Antuma talibani atau antuma talibatani. Talibatani untuk muannas. Wallahu a'lam. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar di 021-823-6543. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa kamu, di mana? Dengan Umu Aisyah. Baik, silakan. Nah, Umu Aisyah diperjelas suaranya? Ya. Baik, silakan dibaca. Ad-Dhamairul Munfasilah. Ad-Dhamairul Munfasilah. Nah. Munfasilah. Nah. Talibun. Nah. Iya, talibatun. Nah. هم طلابٌ من طالبات. نعم. للمخاطب. أنت طالب. نعم. أنت طالب. ممتاز. نعم. جمع أنتم طلاب. أنتن طالبات. نعم جميل. نعم. تراهير. للمتكلم. نعم. أنا طالب. أنا طالبة. نعم. طلاب. نعم. طالبات. ممتاز. بارك الله فيكم. شكرا. أم عائشة. جزاك الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belalah nastarih awal. Saya baik pada pendengar saja, jangan kemana-mana. Kita akan rehat sejenak dan akan kembali untuk pelajaran yang baru dari pelajaran yang ke-16. Kita simak beberapa judul yang berikut ini terlebih dahulu. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaykum wa malaa'ikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, wa a'adda lahum ajran karima. Salam penghormatan kepada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM dan masih bersama Anda di kajian bahasa Arab bimbingan untuk pemula dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Lihatlah nanti kena bihad, dan kita lanjutkan kembali kepada Ustaz Hamzah. Kita persilakan. Nah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa la faba'ad. Taib, intahayna min al-bayan wal-kalam hawla al-dhamair al-munfasila. Wal-an sanadkhul fi darsin jadid, al-dars al-sadis ashar. Baru saja kita menyelesaikan penjelasan tentang al-dhamair al-munfasila, dan sekarang kita masuk ke pelajaran baru, yaitu ad-darsu as-sadisa ajar. Ad-darsu as-sadisa asyara. Pelajaran keberapa ini, Khon? Ke-16. Nah, as-sadisa ashar. Antum lihat ini angka urutan. Arabun sana kalau Nabi bilang nomor 16, maka sittata ashar. Beda jika ana mengatakan yang ke-16, maka kita katakan kalau yang ke-16 as-sadis asyar. Ulang sekali lagi. Kalau Nabi bilang nomor 16, maka kita bilang sittata asyar. Tapi kalau Nabi bilang yang ke-16 as-sadis asyar. Lihat perubahan sitta menjadi as-sadis. Nah, tapi di sini ada hiwarun qasir, ada dialog yang singkat antara al-mudarris dengan Muhammad. Di sini dialog yang terjadi antara siapa, ya, Khan? Mudarris. Antara mudarris dengan Muhammad. Alhamdulillah, al-hiwar qasir jiddah. Taib, istami'u jaydan, ana akra' al-hiwar. Istami'u jaydan, ana akra' al-hiwar. Ma mana istami'u jaydan? Dengarkan baik-baik. Naam, ana akra' al-hiwar. Ana baca dialognya. Al-mudarris yaqul huna, liman hadhihi al-aqlam ya Muhammadu, liman hadhihi al-aqlam ya Muhammadu. Muhammad menjawab, Muhammad yujib, hiya li ya ustadu, hiya li ya ustadu. Al-mudarris yaqul maratan thaniya, Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhihi al-kutubul jalilatu ahiya laka? Wa hadhihi al-kutubul jalilatu ahiya laka? Muhammad yujib, la hiya li hamidin. La hiya li hamidin. Al-mudarris yas'al maratan thalitha. أين دفاتركم يا إخوان؟ أين دفاتركم يا إخوان؟ علي menjawab. Ternyata di sini bukan hanya ada Muhammad dengan Al-Mudarris, ternyata juga ada Ali. Masya Allah. Di bagian terakhir Ali muncul. Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Nah. Al-hiwar mafhumah, ikhwan. Al-hiwar mafhum. Waadhi, jelas, bisa dipahami? Waadhi, ya, alhamdulillah. Tapi jika kan waadhan, fa bayyin lana ya ikhwan. Jika jelas, tolong ada satu dua orang menjelaskan kepada kita maknanya. Malam ini kita serahkan kepada ikhwan studio. Nah, man yaqra thumma yutarjim. Iqra thumma tarjim. Tafadhal. Fadhil ya, masyaallah, hikmat. Al-mudarris. Nah, liman hadhihi al Liman hadihil aklamu ya Muhammad. Nah, sekali lagi akhi, liman? Liman hadihil aklamu ya Muhammad. Ya Muhammadu, kita hidupkan. Ya Muhammadu, milik siapakah pena-pena ini ya Muhammad? Nah, liman, liman itu dua, ada dua kata di situ. Ada dua kata di situ. Kata yang pertama adalah li. Lam. Lam. Kata yang kedua adalah man. Man. Man. Liman. Li untuk man siapa atau milik siapa. Nah, hadihi kata tunjuk untuk menunjuk al-aklam. Dan nanti di sini nanti aku antum akan jelaskan mengapa al-aklam menggunakan hadihi. Nanti akan jelaskan di sini insyaallah. Tapi al-aklam, apa makna al-aklam? Qalam. Jamak daripada qalam. Berarti di sini al-aklam jamak. Jamak daripada benda qalamun. Maka kita gunakan kata tunjuknya hadza atau hadhihi ya ikhwan. Hadhihi. Beda kalau kalau dia dalam keadaan tunggal. Qalamun, kita gunakan hadza atau hadhihi? Hadza. Hadza qalamun. Tapi kalau dia jadi jamak, aqlamun, kita katakan hadhihi aqlamun. Faham tum? Faham. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Milik siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Santai ya Hikmat. Teruskan. Ah, Hikmat teruskan. Saya berantai. Stop. Muhammad, hiya li ya ustadu. Nah, pena-pena itu milik saya ya ustad. Nah, pena-pena, pena-pena siapa, apa tadi? Pena-pena tersebut, nah, milik saya. Nah, dari mana antum kalimat pena-pena ini? Tidak sebutkan al-aklam di sini. Li. Hiya, kalimat hiya. Hiya artinya? Aklam. Hiya kembali kepada? Aklam. Sahih, santai Ridwan. Hiya kembali ke? Aklamun. Artinya secara zahirnya artinya apa? Dia. Tapi dia di sini ternyata kembali ke al-aklam. Hiya, maksudnya pulpen-pulpen itu atau pena-pena tersebut li. Milik siapa ya, Khan? Milik saya. Milik saya, ya Ustaz. Ahsant. Nah, istamirian. Hiya jamilatun jiddan. Dia sangat indah sekali. Nah, dan dia di sini adalah dan dia di sini sekali lagi tadi adalah al-aklam. Jadi yang bagus sekali di sini adalah pulpen-pulpen yang sebutan sebelumnya. Jamilatun jiddan. Ada kalimat jiddan. Bagus sekali, masya Allah. Laisa jiddan. Nah, biasa? Laisa jiddan. Nah, jiddan, sahih. Nah. Wahadihil. Wahadihil kutubu. Wahadihil kutubul jadidatu ahiyalak. Ahiyah? Ahiyalaka. Ahiyalaka. Dan kitab-kitab yang baru ini. Apakah milikmu juga? Apakah milikmu juga? Nah, lihat sekali lagi al-kutubul jadidah diganti dengan kalimat hiya. Nah, teruskan. La hiya li hamidin. Bukan, itu milik Hamid. Nah, hiya buku-buku, maksudnya kembali kepada buku-buku baru tersebut milik Hamid. Milik Hamid. Nah, stamir. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Nah. Di mana buku-buku catatan kalian, Ya, saudara-saudara. Nah, wahai saudara-saudara. Nah, dafatirukum. Lihat, dafatir. Jamak men? Daftarun. Daftarun. Buku tulis. Nah, buku catatan. Nah, mustamir. Ya. Ya, huna ala hadal maktabi. Sekarang. Nah, sekarang. Aina, mama aina. Mama na sekarang. Hiya. Buku-buku catatan itu. Nah, buku-buku catatan tersebut. Huna, mana huna? Di sini. Di sini. Di mana? Ala. Ala hadal maktabi. Di atas meja. Di atas meja ini. Di atas meja ini. Nah, sahih. Santai. Baik, hiwar wadih kan? Mafhum? Wadih. Kita minta satu orang sekali lagi. Ahridwan. Ikra, thumma tarjim. Di tarjamah mumtazah jiddan. Jiddan. Ad-darsus sadisa asyara. Nah. Liman hadihi al-aqlamu ya Muhammadu? Tarjim mubasyaratan. Punya siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad? Nah. Hiya li ya ustadu. Pulpen-pulpen ini milik saya, Ustaz. Naam, hasan. Hiya jamilatun jiddan. Pulpen-pulpen itu bagus sekali. Naam. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu ahya laka? Dan apakah buku-buku yang baru ini punya kamu juga? Naam. La hiya li Hamidin. Tidak. Buku-buku yang baru ini milik Hamid. Naam, hasan. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku catatan kalian wahai saudara-saudara? Naam. Hiya huna 'ala al-maktabi. Hiya huna maratan ukhra. Hiya huna 'ala hiya huna 'ala hadha al-maktabi. Naam. Buku-buku catatan kami ini di atas meja. Nah, di sini di atas meja. Di atas meja. Santai ya, barakallahu fiik. Tapi kita baca sama-sama, ikhwan. Sepertinya sudah mulai cukup melelahkan. Kita baca agar sedikit segar. Hayya ikhwan, istami' tsumma qari'. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustadu. Hiya li ya ustadu. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ أهي لك؟ أهي لك؟ لا هي لحامد. لا هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوان؟ أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على هذا المكتب. هي هنا على هذا المكتب. طيب بارك الله فيكم. طيب لعل نفتح المجال للمستمع. Baik, bagi para pendengar, kita beri kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraktif secara langsung di line telepon 021-823-6543 untuk membaca nas yang terdapat dalam pelajaran terbaru kita di pelajaran yang ke-16. Kita angkat untuk penelpon yang pertama, Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Iksan di Keranggan. Nah, Umu Iksan. Sebelumnya tadi Umu Ahsan. Oh iya. Kaifa haluk Umu Iksan? Alhamdulillah khair ayat. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah khair ayat. Nah, masyaallah. Tayib, tafadhali iqra'i al-hiwar. Silakan dibaca. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustadzu. Nah. Jadi terjemahkan Umu? Diterjemahkan Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Liman hadhihi kepunyaan siapa bolpen-bolpen ini ya wahai Muhammad? Nah. Hiya li ya ustadu. Bolpen-bolpen ini kepunyaan ustaz. Kepunyaan siapa? Li. Hiya li. Milik saya. Milik ya. Milik saya wahai ustaz. Nah. Milik saya ya ustaz. Milik siapa ibu? Milik ustaz apa milik Muhammad ya bu? Milik Muhammad. Milik Muhammad. Tayyib. Hiya jamilatun jiddan. Bolpen-bolpen ini bagus banget. Bagus sekali. Masya Allah. Wahadihil kutubul jadidatu ahyalaka. Dan dan buku kitab buku-buku kitab, baru buku-buku baru ini apakah juga kepunyaanmu? Nah. La hiya li Hamidin. Bukan buku-buku itu kepunyaan Hamid. Naam taz. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku catatan kalian wahai saudara-saudaraku. Nah. Hiya huna ala hadzal maktabi. Dia di sini di atas meja ini. Di atas meja ini. Barakallahu fiik. Syukran ummu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair kepada Mu Ihsan dan kita berikan kesempatan kembali untuk 0218236543. Kita akan untuk telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Mu di mana? Dari Ummu Wafa di Cilangsi. Nah, baik Ummu Wafa, silakan Ummu dibaca. Iqra'i tafadhali. Al-hiwar, dialognya. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustadzu. Nah. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu. Ahya laka. Nah, sebentar Ummu, semuanya insyaallah paham maknanya? Naam. Baik, tafadhal. Naam, istamir. Tafadhali. La hiya li hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Sekali lagi Ummu. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Naam, mumtaz. Hiya huna ala hadzal maktabi. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Syukran Ummu, jazakallahu khair. Waiyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Bagi para pendengar yang ingin berinteraktif secara langsung, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Ummu di mana? Ummu Akmal di Depok. Ya, saya silakan Ummu Akmal dibaca tafadhal dialognya. Ya, syukran Pak Ustaz. Afwan. Al-Mudarris. Nah. Liman hadzihil aqlamu ya Muhammadu? Sekarang diterjemahkan Ummu. Kepunyaan siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Nah. Hiya li ya ustadzu. Pena-pena ini kepunyaan saya. Nah, dari mana wahai kalimat pena-pena ini milik saya? Dari mana? Iya, dari aqlam. Naam, hiya kembali ke aqlam. Al-aqlam, sahih. Al-mudarris. Hiya jamilatun jiddan. Pena-pena itu bagus sekali. Naam. Jiddan di sini pakai tasdid enggak Pak Ustaz? Jiddan, naam, jiddan. Ini enggak ada tasdid di sini. Nah, kita berikan tasdid. Jiddan. Nah, ya. Jiddan. Nah, bukan jiddan. Wa hadzihi kutubul jadidatu ahyalaka. Dan ini dan buku-buku yang baru ini apakah kepunyaanmu juga? Naam. Lah, ya, sebelumnya iya. Kalimat juga tidak ada di sini, ikhwan. Oh. Nah. Apakah kepunyaanmu? Kepunyaanmu? Nah. Iya, iya. Afwan, Pak. Maaf ya, Mushira. La hiya li hamidin. Tidak. Buku-buku itu kepunyaan Hamid. Naam, mumtaz. Aina dafatirukum ya ihwanu? Di mana buku-buku? Di mana buku-buku wahai saudaraku. Nah, dafatir di sini diperuntukkan untuk buku tulis. Buku tulis sahih. Maksudnya buku tulis. Naam, masyaallah. Hiya huna ala hadzal maktabi. Naam. Buku-buku di sini di atas meja ini. Mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran Pak Ustaz. Naam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Ummu Akmal dan kita berikan kesempatan untuk ikhwan satu penelpon. Kembali, baik, satu penelpon ikhwan, silahkan kita berikan kesempatan di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak di mana? Dengan Isa di Jakarta. Oh iya, siapa? Isa. Isa, masya Allah. Apa hal ya Isa? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair, masya Allah. Fadl ya Isa, ikra. Liman hadhil aklamu ya Muhammadu? Naam. Kepunyaan siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Mumtaz. Iya li ya ustazu. Ini kepunyaan saya ya ustaz. Naam. Iya jamilatun jiddan. Naam. Pena-pena ini bagus sekali. Naam. Wa hadzil kutubul jadidatu wa hiya laka. Naam. Dan buku-buku ini yang baru. Naam. Apa juga punya kamu? Naam, babas. La hiya lihamidi. Tidak. Ya, buku-buku ini punya Hamid. Sahih. Aina dafatirukum ya ikhwanu? di mana daftar daftar kamu ya saudara-saudara? Nah, daftar di sini mana daftar, Aisyah? Daftar. Daftar buku, buku catatan atau buku tulis? Buku tulis. Nah, sekali lagi, Aisyah. Aina daftarukum ya? Dafatirukum. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Nah. Di mana buku-buku catatan kamu, wahai saudara-saudara? Nah. Hiya huna ala hadzal maktab. Buku-buku catatan di sini, di atas meja. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran Isa. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isa. Baik, kita lanjutkan dulu, ikhwan. Di sini ada tamarin. Latihan-latihan. Antum lihat latihan yang pertama, at-tamrin al-awwal. Ta'ammal al-amthilata al-atiyata. Ta'ammal al-amthilata atiyata. Apa makna ta'ammal? Perhatikan. Perhatikan. Nah. Renungilah. Renungkanlah insyaallah. Ta'ammal, perhatikanlah. Hayatilah. Al-amthilah. Nah, al-amthilah jamak daripada misal. Contoh-contoh atau misal-misal al-atiyah berikut. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Di sini ada contoh alif, ada contoh ba. Kita lihat contoh yang alif. Contoh yang alif terbagi menjadi dua contoh. Ada contoh untuk al-mufrad, lalu untuk contoh al-jama'. Di sini kita lihat dulu yang al-mufrad. Hada talibun jadidun. Hada talibun jadidun. Huwa min Belgika. Huwa min Belgika. Ma mana Belgika ya akhwan? Wallahu sepertinya Belgia. Nah. Tapi dari mana kalimat kaf di belakangnya ini Belgika? Nah. Cetakan nama? Amerika. Ah, santai ya akhi. Tunabbihuna bi syai'in muhim. La'ala Afrika afdal. La'ala Amerika afdal. Belgika di syai' yani gharib بالنسبه لنا. Nah, huwa min Belgika atau cetakan nama huwa min Amerika. Mungkin lebih mudah Amerika daripada Belgika ya, kawan. Kita pilih mana? Kita pilih Amerika saja? Amerika. Amerika. Amerika atau Belgika tidak masalah. Hadza talibun jadidun huwa min Amerika. Ini al-mufrad. Ada dua kata di sini yang diberi garis bawah ya, kawan. Kalau cetakan baru ada dua kata yang diberi garis bawah. Di sini ada cetakan lama ada yang diberi garis bawah? Ada, tapi di baknya di bagian terakhir. Tapi tiga di bagian terakhir sih. Tapi di cetakan yang baru ada dua kata yang diberi garis bawah. Yang pertama kalimat hadza, yang kedua kalimat huwa. Kalimat huwa. Hadza dengan huwa. Hadza talibun jadidun lalu huwa min Amerika. Ada dua kata yang diberi garis bawah. Yang pertama adalah hadza. Yang kedua adalah huwa. Di sini seakan-akan ada satu isyarat untuk memperhatikan kalimat hadza di sini. Hadza isim isyarah. Ada sekedalik ya, ikhwan? Kata tunjuk. Yang diperuntukkan untuk muzakkar atau muannas? Muzakkar. Lalu yang kedua untuk tunggal apa untuk jamak? Untuk tunggal. Hadza. Kemudian untuk jawab terdekat hadza ya, ikhwan? Dekat. Hadza talibun jadidun. Lihat yang ditunjuk adalah isim muzakkar. Tidak tepat kalau antum bilang hadza misalnya talibatun jadidatun misalnya. La, hadza khata. Huwa min Belgika. Huwa di sini dia kembali ke apa ya, Khan? Kembali ke siapa? Talib. Kembali ke talibun jadidun. Dia atau siswa atau pelajar baru itu dari min Amerika, dari Amerika. Nah. Ini mufrad. Lalu jamak. Antum lihat al-jamak. Haulai tullabun jududun. Lihat, antum lihat. Haulai tullabun jududun. Lihat kata sifatnya ya, kawan. Kata sifatnya. Tadi talibun jadidun yang pertama. Sekarang tullabun Jududud. Apa sebabnya jadi berubah, ikhwan? Karena al-mausuf yang disifati atau al-man'ut menjadi jama' tullabun. Tadinya mufrad talibun menjadi tullabun. Menjadi jama' tullabun. Sehingga kata sifatnya juga harus mengikuti kata yang disifati. Jududun. Dan di sini tullabun talibun ini isim akil atau ghair akil. Atau benda untuk orang, untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Yang berakal artinya man, orang. Orang. Adapun yang ghair akil, benda atau binatang atau hewan misalnya. Di sini akil atau ghair akil? Akil. Maka jamaknya maka sifatnya jududun, mengikuti benda yang disifati. Dia jamak maka sifatnya juga harus jamak. Jududun jamak daripada jadidun. Nah. Hum min Amerika. Hum di sini kembali ke tullab. Karena jamak maka kita gunakan dhamir jamak hum. Nah, huwa dan hum di sini kata ganti orang keberapa tadi, Ikhwan? Orang kedua atau orang pertama di sini? Tiga. Orang ketiga. Bukan perdua, bukan yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Baik, hada alif. Ini contoh yang alif. Sekarang contoh yang ba. Dan ba juga di sini dibagi menjadi dua, ada al-mufrad, ada al-jama'. Antum lihat al-mufrad, hada kitabun jadidun. Huwa min Amerika. Huwa min Amerika. Antum perhatikan ada perbedaan yang mendasar antara contoh-contoh di alif dan contoh-contoh di ba. Apa perbedaannya, Akhwan? Saya bisa memberikan perbedaannya. Antum lihat di contoh alif, talibun, menggunakan kalimat talibun. Tapi di sini ba kitabun. Ah, di contohnya alif itu isim akil yang berakal, kata benda yang berakal yaitu manusia, di sini talibun. Adapun contoh ba adalah khair akil, kata benda untuk yang tidak berakal, benda kitabun. Hadza kitabun jadidun huwa min Amerika. Lihat kalimat huwa ternyata tidak hanya dipakai untuk akil, untuk kata benda yang berakal, tapi juga untuk khair akil. Karena huwa di sini kembali ke yang dicontoh ba ini kembali ke kitabun jadidun. Nah, dia atau buku-buku yang baru ini dari Amerika. Nah, adapun jamaknya antum lihat hadhihi kutubun jadidatun. Hadhihi kutubun jadidatun hiya min Amerika. Hiya min Amerika. Dicetakan lama. Anda lihat di sini cetakan lama. Ada tiga kata yang digaris bawahi, dicetakan lama. Yang pertama kata hadihi, kata tunjuk hadihi. Kemudian yang kedua sifat daripada kutub jadidatun. Lalu kata yang ketiga yang diberi garis bawah adalah kata ganti hiya, kata ganti orang ketiga untuk perempuan hiya. Seakan-akan di sini ada kait-kaitannya, ada kaitan-kaitannya. Dan ada isyarat-isyarat latifah, ada syarat-syarat yang yang apa namanya? Yang halus, yang lembut, bukan roh halus, bukan roh. Tapi ini isyarat-isyarat yang tersembunyi, tapi antum diminta untuk memperhatikan, ta'ammal, perhatikan. Antum lihat di sini kata tunjuk untuk kutubun adalah kita menggunakan hadhihi. Kata tunjuk untuk kutubun kita gunakan hadhihi. Padahal hadhihi tadi yang seperti kita telah pelajari sebelumnya, hadhihi untuk mu'annas, ya tidak? Kutubun, hal hadha mu'annas? Kutubun mu'annas? Muzakkar. Sahih kan? Kutub muzakkar? La ya khwa. Jama' ghair akil mu'annas. Jama' untuk kata benda yang tidak berakal, mu'annas. Jadi mu'annas. Walaupun zahirnya tidak. Nah, walaupun zahirnya muzakkar. Nah, antum sepertinya agak ngantuk ini. Anak kan sebenarnya bisa. Tadi, cuman tadi agak ngantuk seperti itu. Kutubun ya mu'annas ya khwan. Atau ma'ruf. Mu'annas. Nah, mu'annas. Kaidahnya tadi. Hah? Kaidahnya tadi. Kata jamak daripada kata benda yang tidak berakal, maka dia muzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Walaupun asalnya muzakkar, walaupun asal mufradnya muzakkar, tapi ketika jadi jamak maka dia mu'annas. Contoh lain selain kutub. Qalam. Ma jam'u qalam ya ikhwan? Aklam. Kolam muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Wal aklam? Muannas. Liman bimadha muannas? Ish bimadha? Lian jama' ghair. Ha? Lai? Li'annahu jama' ghair. Naam. مثال آخر دفاتر دفاتر أحسنت يا أخي بارك الله فيك زوجك الله سريعا دفاتر جمع من دفتر دفتر دفتر مذكر أليس كذلك بلى ودفاتر بعد أن صار جمع صار مؤنث فهمتم فهمت. ولذلك يقول هنا كتب جديدة انظر يا إخوان الصفة موصوف الصفة مؤنث مؤنث هذا يدل على أن الموصوف أيضا مؤنث Karena di sini sifatnya untuk muannas jadidatun dengan ta' marbutah berarti menunjukkan bahwa al-mausuf yang disifatinya itu. Kata benar disifatinya ahsan adalah muannas. Ahsanta ya akhi. Maka di sini menggunakan hiya min amrika. Kata gantinya menggunakan orang ketiga untuk perempuan hiya kan. Nah, hiya min amrika. Wallahu a'lam. Untuk setiap isim mufrad yang tidak berakal jamaknya itu. 6 Walaupun asalnya muzakkar, tapi ketika jadi jamak kan dia muannas. Nah, wadih ikhwan? Wadih. Baik. La'alla nakra jama'atan nakra thumma la'alla hadha akhir ma sanaqra'uhu fi hadhihi al-laila. Baik ikhwan, istami' thumma karir. Hadha talibun jadidun. Hadha talibun jadidun. Huwa min Amerika. Huwa min Amerika. Haulai tullabun jududun. Haulai tullabun jududun. Hum min Amerika. Hum min Amerika. Nah, sekarang kita lihat yang ba. Hada kitabun jadidun. Hada kitabun jadidun. Huwa min Amerika. Huwa min Amerika. Hadihi kutubun jadidatun. Hadihi kutubun jadidatun. Hiya min Amerika. Hiya min Amerika. Santum ya khuan. Naftah al-majal di mustamik. Baik, bagi para pendengar kita berikan kesempatan anda untuk berinteraktif, untuk membaca di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Salam. Fajri. Iya. Masya Allah Fajri. Kaifa haluk? Ana bi khairi walhamdulillah. Masya Allah. Ma'lam naraka mudhu zaman ya akhi. Saya fadhal ikra ya Fajri. Antum baca Fajri. Ada bukunya Fajri kan? Iya. Nah, silakan Fajri. Fajri di mana sekarang? Di rumah. Iya. Apa di martel? Iya. Masya Allah. Fadhal, istamir. Baca. Hada talibun jadidun. Naam. Huwa minal biljika. Biljika. Biljika. Naam. Huwa talibun jududun. Sekali lagi Fajri. Haulai. Haulai tullabun jududun. Jududun pendek. Jududun. Naam. Hum min biljika. Sahih. Naam. Istamir. Teruskan. Hadha kutubun. Ah, hati-hati Fajri. Sekali lagi hati-hati. Hadha. Hadha kitabun jadidu. Jadidun. Jadidun. Nah. Huwa min biljika. Sahih. Adihi kutubun jadidatun. Hiya min biljika. Naam. Naam, Masya Allah Fajri. Syukuran Fajri. Jazakallahu khairan. Ustaz. Ya. Ustaz indah kata yang akan nyoba. Yo, siapa? Nurwahidah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Silakan dibaca tafadhal. Naam. Hadza talibun jadidun. Talibun. Sekali lagi. Hadza talibun jadidun. Naam. Huwa min biljika. Naam, ahsanti. Haula talibun jududun. Sekali lagi, afan. Haula'i talibun jududun. Tullabun. Tullabun jududun. Jududun. Jududun. Naam. Hum? Hum min Amerika. Naam, diganti Amerika sekarang. Baik, enggak apa-apa. Teruskan. Hadza kitabun jadidun. Naam. Huwa min Amerika. Naam, lebih mudah Amerika daripada Belgika. Susah bicara. Naam. Hadhihi kutubun. Naam. Hadhihi kutubun jadidatun. Naam. Hiya min Amerika. Baik, masyaallah. Syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya. Ada lagi yang mau dibaca? Umi mana? Umunya, masya Allah. Tafadhal. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada kita ambil whisky, ikhwan. Kalian namanya. Nah, bapaknya sekarang selain ini enggak? Hah? Bapaknya selain ini bapaknya? Bapaknya. Oh, enggak. Nah, silakan Umu. Nah. Masya Allah. Silakan Umu Fajri. Hadza talibun jadidun. Nah. Huwa min Amerika. Mumtaz. Haulai tullabun jududun. Nah, tullabun jududun. Tullabun jududun. Masya Allah. Min Amerika. Mumtaz. Hadza kitabu jadidun. Masya Allah. Huwa min Amerika. Pelan-pelan Umu, pelan-pelan. Hadza. Sekali lagi. Hadza kitabun jadidun. Mumtaz. Wa min Amerika. Masya Allah. Terakhir. Hadzihi kutubu jadidun. Jadidatun. Hadzihi kutubun jadidatun. Naam. Hiya min Amerika. Mumtaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum. Khair. Nah, sepertinya satu keluarga tadi sudah menutupi semua telepon sebelumnya dan waktu sudah masuk jam 9:30. Tevis, soal, ntar ke SMS. Ya, kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk ya. Dari Ummu Fikri di Cibubur, assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, anda tanya kenapa kata antum sering kali dipakai untuk satu orang? Nah, memang bukan hanya antum, tapi juga kadang-kadang nahnu untuk ana. Nah, di antara tujuan penggunaan antum, padahal yang bicara, yang diajak bicara hanya satu, di antaranya adalah tujuannya untuk litta'zim, untuk pengagungan misalnya. Seperti kita misalnya bicara dengan orang yang kita anggap punya hak di atas kita, seorang ustadz kita atau guru kita atau orang tua kita, kita katakan antum, padahal dia hanya satu. Tujuannya adalah apa tadi Evan? Anda bilang tujuannya litta'zim, untuk pemuliaan dan pengagungan orang yang kita ajak bicara. Tentu tetap di atas atau tetap di pada batas-batas yang disyariatkan. Assalamualaikum. Ah, seperti kalimat assalamualaikum, padahal yang kita ucapkan mungkin saja hanya satu. Kum bisitu kan artinya antum. Kum bisitu artinya antum. Seharusnya kalau satu saja assalamu alaika. Tapi sering kita gunakan assalamualaikum dalam rangka untuk pemuliaan kepada orang yang kita ajak bicara. Wallahu a'lam. Baik. Untuk terakhir pertanyaan dari pendengar kita, ada Anda belajar dengan buku panduan dari salah satu universitas, jelaskan bahwa segala kata benda baik mufrad ataupun jamak maka sifatnya muannats. Bagaimana? Setiap kata benda baik mufrad ataupun jamak maka sifatnya menjadi muannats. Maka sifatnya menjadi muannats. Tidak hanya jamak. Tadi kaidahnya kan jamak. Jadi misalnya kalau kita katakan kata benda kitabun. Kitabun jadidatun. Jadidatun. Sahih. Wallahu hadhihi qaidah ghariba بالنسبه لنا. Ini kaidah yang cukup kita enggak pernah dengar sebelumnya, ikhwan. Ada yang pernah dengar sebelumnya kan? Enggak. Bisa jadi mungkin ikhwan ini salah menukil. Bisa jadi salah paham terhadap bacaan yang anak-anak tidak belum pernah mendengar kaidah seperti ini. Ini kaidah yang ya Allah, bisa jadi kaidah baru Allah yang dibuat kawan-kawan. Yakfi, insyaallah. Baik, yakfi. Insyaallah pada pekan depan kita akan meneruskan latihan-latihan yang masih belum kita baca. Dan masyaallah ikhwan, tanpa terasa kita sudah mendekati akhir buku. Dan seperti biasa yang kita lakukan di tiap beberapa bab tertentu, kita ada semacam imtihan, ada ujian, ada ikhtibar. Tapi kalau gitu nanti insyaallah di akhir setelah pembahasan bab yang terakhir, nanti insyaallah kita mudah-mudahan bisa mengadakan ujian besar. Insyaallah. Ikhtibarul akhir katanya, masyaallah. Yang tidak lulus tidak naik ke jilid kedua. Insyaallah. Ini penting ikhwan, agar yang kita pelajari kurang lebih 100 lebih halaman ini bermanfaat dan berbekas kepada kita, maka tentu harus ada ujian dalam rangka untuk melihat seberapa jauh maklumat yang sudah kita miliki. Saya yakin ini ribuan kosakata sudah kita baca di sini. Ini masyaallah bekal yang cukup, mudah-mudahan untuk bisa melanjutkan ke jilid kedua, dan mudah-mudahan kita bisa baca buku An-Nahwa wa sarf insyaallah. Tayyib wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.